صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah aqidah at-tahawiyah. قال المصنف رحمه الله وقوله كل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. Berkata musannif rahimahullah setelah menyatakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan setelah terjadinya, dan juga apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, sampai beliau menyatakan dan ucapan beliau kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ini ucapan Nabi SAW, bahwa masing-masing akan dimudahkan pada apa yang dia diciptakan untuknya. Wal a'malu bil khawatim, dan amalan-amalan seseorang tergantung khatimahnya, tergantung bagaimana terakhirnya. Wasa'id man sa'ida biqadha'illah, seorang yang berbahagia adalah mereka-mereka yang berbahagia dengan keputusan takdir dari Allah. Wasyaqi, sedangkan yang sengsara juga mereka-mereka yang sengsara dengan keputusan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Demikian diucapkan dalam matannya oleh musannif bahwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Qala syarih, kemudian berkata pensyarahnya bahwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, taqaddama min hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah lewat hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. I'malu, beramallah kalian, sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk jannah, maka dia akan dimudahkan beramal dengan amalan ahli jannah. Kalau dia diciptakan oleh Allah, ditakdirkan untuk nar, untuk neraka, maka akan dimudahkan amalannya menuju api neraka. Wa an Zuhair, an Abi Zubair, dan diriwayatkan dari Zuhair, dari Abi Zubair, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ala ja'a Suraqah ibn Malik. Kata beliau, datang Suraqah ibn Malik ibn Ju'asham. Kemudian berkata, ya Rasulullah, bayin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Ya Rasulullah, terangkan kepada kami agama kami. Sungguh seakan-akan kami diciptakan baru sekarang. Ini seperti baru diciptakan. Fima al-amalil an, untuk apa kita beramal? Afima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir am fima yastaqbil. Wahai Rasulullah SAW, terangkan pada kami agama kami seakan-akan kami baru diciptakan sekarang. Untuk apa kita beramal? Apakah untuk sesuatu yang sudah ditulis oleh pena dan pena-pena telah kering? Jaffat bil aqlam adalah apa yang sudah kering, pena-pena. Wajarat bihil maqadir, yang sudah lewat, sudah berjalan takdir-takdirnya. Amfi mayastaqbil, atau pada perkara yang belum tentu, pada perkara yang nanti akan terjadi. Pertanyaannya, fimal amal, kita beramal untuk sesuatu yang sudah ditakdirkan atau untuk sesuatu yang belum ditakdirkan? Ya, ini belum terjadi, belum ditulis yang mana. Maka Nabi menjawab, qala la, bal fima jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadir. Tidak, bahkan beramal untuk perkara yang sudah dicatat oleh pena dan lembaran telah kering. Beramal untuk sesuatu yang sudah berlalu takdir-takdirnya. Sudah lewat takdir-takdirnya. Qala fa fimal amal. Kalau begitu, untuk apa kita berupaya? Beramal. Kalau sudah tentukan, sudah takdirkan. Ini mewakili pertanyaan sebagian besar kaum muslimin. Kalau sudah ditakdirkan fulan finnar, fulan fil jannah, kalau sudah ditakdirkan fulan akan begini, akan begitu, lantas untuk apa kita beramal? Ternyata Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, bahwasanya kata beliau alaihi salatu wassalam, i'malu kullun muyassar lima khuliqa lahu. Aw i'malu fa kullun muyassar. Dalam lafaz ini titik sampai di situ. Beramalah kalian, berupayalah, bersungguh-sungguhlah, dan masing-masing akan dimudahkan kepada jalannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana yang sering kita dengar dari ucapan-ucapan kaum muslimin, kita berupaya, Allah yang menentukan. Kita berusaha, Allah yang menakdirkan. Demikian pula pada masalah-masalah ini. Pada masalah-masalah dagang, pada masalah-masalah bisnis, kita mengatakan seperti itu dengan biasa. Kita hanya berupaya, Allah yang menakdirkan. Kita berupaya, bersungguh-sungguh, bekerja, adapun hasilnya Allah yang menentukan. Ini juga sama, kita berupaya untuk beramal, beramal saleh, beramal ibadah. Takdirnya Allah yang menentukan. Kamu akan dimudahkan ke jalan jannah, atau akan dimudahkan ke dalam neraka. Ini Qul inna a'udzubikallahi menyebabkan seorang mukmin akan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dirinya tidak memiliki apa-apa terhadap dirinya sendiri. Semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Qul inna a'udzubikallahi, sehingga seorang mukmin bil qadari, seorang yang beriman kepada takdir, dia tidak akan sombong dengan amalan solehnya. Saya bisa beramal soleh karena takdir dari Allah. Tidak sombong dengan ibadahnya, tidak sombong dengan semua hasil upayanya, karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW menjawab kepada Suraqah dengan kalimat i'malu fa kullun muyassar. Beramallah, berupayalah. Apa yang diucapkan dalam Sahih Muslim ini dua perkara. Pertama, berita dari Nabi SAW bahwa kita beramal fima jaffatil aqlamu wajarat bihil maqadiru, bahwa kita beramal karena sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kita beramal dengan sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Yang pertama, harus kita imani. Siapa yang beriman dia mukmin, siapa yang mengingkari dia mengingkari ucapan Allah dan Rasulnya, maka dia kufur. Yang kedua, walaupun kita beriman bahwa semua sudah ditakdirkan, Nabi bersabda i'malu, Nabi memerintahkan i'malu, berupayalah, berusahalah. Kita enggak tahu takdir hari esok. Dan kita tidak tahu takdir kita nanti mukmin atau kafir. Tidak tahu takdirnya nanti di depan hari. Apakah kita ahlul jannah atau ahlul nar. Kita tidak tahu. Dan itu hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kamu ditakdirkan sebagai apa. Maka perintahnya, i'manu, i'manu, i'manu. Beramalah, beramalah. Berupayalah, berupayalah. Berusahalah. Dan termasuk usaha adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk yang ditakdirkan sebagai ahli jannah. Termasuk usaha adalah meratap di hadapan Allah, menangis. Jangan sampai kita menjadi ahli nar. Jangan sampai ditakdirkan sebagai orang kafir yang sesat, bal, mubtadi'. Jangan sampai kita disimpangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin, kita beriman bahwa ini semua dengan qada'i wal qadar di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi. Riwayat berikutnya dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar rajul la ya'mal bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'mal 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Disebutkan dalam riwayat ini bahwa Rasulullah SAW bersabda, bisa saja seseorang beramal dengan amalan ahli surga dalam keadaan apa yang dilihat oleh manusia, ternyata dia penduduk neraka. Dan juga bisa terjadi seseorang beramal dengan amalan ahli nar, fima yabdulin nas, pada apa-apa yang bisa dilihat oleh manusia, amalannya amalan ahli nar. Wa huwa min ahli jannah, ternyata dia ahli surga. Qul inna a'udzubikumullah qom muslimin sahormat. Jangan dipahami seperti pemahaman orang awam, hati-hati. Jangan dipahami dengan bodoh, berarti bisa saja ada orang yang beramal dengan amalan ahli nar, ternyata dalamnya mukmin, begitu. Atau sebaliknya, orang yang kelihatan saleh, pakaiannya, ibadahnya, amalnya dan sebagainya, ternyata dia itu dalamnya kafir, ahli nar. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya dengan hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Sehingga saat itu dia masih dalam keadaan kafir, amalannya amalan ahli nar, musyrik, dal, dalam keadaan dia tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, dia berjalan dalam keadaan beramal dengan amalan ahli nar, bima yablin nas, padahal tercatat di lauhil mahfud bahwa dia ahlul jannah. Mungkin terjadi, kata Nabi Rasulullah SAW. Bisa saja terjadi seperti itu. Kamu lihat dia, ah ini ahli nar. Dalam hati kamu. Ternyata dia tercatat sebagai ahli jannah. Bagaimana? Tiba-tiba di akhir hidupnya dia taubat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia beramal dengan amalan saleh. Kemudian meninggal. Maka dia ahli jannah. Wal Islam yajubbu ma qablahu. Dan Islam menutup apa yang telah lewat. Islam menutupi semua kesalahan dosa yang telah lewat, terhapus semuanya, buka lembaran baru. Qul inna a'udzubikumullah, demikian dikatakan di dalam hadis ini, bahwasanya seseorang bisa saja beramal dengan amalan ahli nar, ternyata dia ahli jannah, atau beramal dengan amalan ahli jannah, ternyata dia ahli nar. Itu dalam riwayat Muslim dengan lafaz Muslim. Wa zada al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari ada tambahan kalimat, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung akhirnya, khatimahnya. Hadirin a'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Ini menunjukkan makna yang hak, yaitu yang dimaksud bahwa orang itu yang kelihatan beramal dengan amalan ahli nar, ternyata nanti di akhirnya Allah sudah tahu bahwa dia akan berubah. Yang tadinya beramal dengan amalan ahli nar, ternyata di akhirnya berubah, bertaubat, beramal dengan amalan ahli jannah. Atau sebaliknya, yang terlihat beramal dengan amalan ahli jannah, masya Allah, kamu memujinya, menyanjungnya, ternyata pada akhirnya, na'udzubillah, dia dal, sesat. Dan ini sudah terjadi. Contoh yang pertama banyak, contoh yang kedua pun banyak. Yang terlihat dia sebagai ahli sunnah, masya Allah, tiba-tiba berubah. Berubah bukan hanya sampai pada kebid'ahan-kebid'ahan. Tokoh yang membela sunnah di Yaman dulu. Tetapi di masa-masa kita sekarang, cuma di masa-masa yang telah lalu. Tiba-tiba berubah. Menjadi seorang mubtadi' dhal, aqlani. Setelah menjadi aqlani, berubah lagi dia menjadi ateis. Padahal tadinya pembela sunnah. Dan itu terjadi. Sebaliknya, yang tadinya dia musuh sunnah, menentang dakwah dan seterusnya, tiba-tiba berubah di akhir. Bertaubat pada Allah SWT, kemudian dia beramal dengan amalan ahli jannah, kemudian meninggal. Bahkan terjadi pula di masa-masa Rasulullah SAW. Seorang yang kafir, seorang yang menentang Rasulullah, seorang yang dalam keadaan tadinya anti dengan Islam. Tetapi tiba-tiba Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang sudah disebut oleh Nabi dalam kunut nazilahnya, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan karena kerasnya permusuhan mereka. Fima yabdu linnas. Fima yabdu linnas, pada apa yang tampak bagi manusia seperti itu. Ternyata tercatat di sana bahwa dia ahli jannah. Sehingga ketika Nabi melaknatnya, Allah turunkan ayatnya. Menghentikan ucapan Rasulullah SAW dengan kalimat, Laisa laka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini. Apakah Allah akan mengadab mereka atau Allah akan memberikan hidayah pada mereka? Ternyata orang-orang tersebut diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam, dan dia menjadi pejuang Muslim, sahabat yang mulia, membela Rasulullah SAW. Sebaliknya juga terjadi. Seorang yang berjihad bersama Rasulullah SAW, perang ini sudah puncak tertingginya ibadah. Darwatu sanamilil Islam, puncak tertingginya Islam adalah jihad. Ini berjihad. Tetapi Nabi menyatakan, di antara kalian ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka, dalam jahannam. Qanafidin a'azakumullah. Mujahidin. Bukan mujahidin biasa, mujahidin bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kemudian mereka berlomba-lomba untuk syahid, dan Nabi menjuluki mereka syahid, syahid, syahid, sehingga yang terbunuh syahid jelas bukan mereka yang dimaksud. Yang tersisa. Pada perang berikutnya juga terbunuh syahid, sampai tinggal Abu Hurairah dengan raja. Abu Hurairah ketakutan. Berarti yang mungkin aku atau dia. Sampai kemudian Rajal diutus menemui Musailamah Al-Kadzdzab untuk mengancamnya, untuk menyampaikan pesan-pesan dari khalifah. Ternyata Rajal ikut terbawa oleh Musailamah Al-Kadzdzab menjadi murtad kafir. Maka Abu Hurairah bersyukur, alhamdulillah, berarti dia yang dimaksud. Berarti dia yang dimaksud. Baru bisa tenang. Karena sudah tidak ada lagi yang kemungkinan kecuali dua. Yang lain terbunuh syahid, terbunuh syahid, terbunuh syahid dengan persaksian dari Rasulullah SAW. Berarti yang tersisa adalah ini. Ternyata Rajjal inilah orangnya yang dia kemudian murtad ikut dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Qanafidin a'azakumullah. Dan riwayat-riwayat yang seperti ini banyak terjadi. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengomentari orang yang sedang disanjung-sanjung dalam jihad fisabilillah. Di kasus lain. Masya Allah si fulan, hebat, berani, semangat jihadnya. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Huwa min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Maka ada sahabat yang cerdas, tidak mungkin dia menjadi ahli nar kecuali pasti ada sebabnya. Maka aku akan berupaya untuk berperang di dekat dia. Dia berperang di dekat dia, sampai ketika dia sudah terluka parah, dia balikkan pedangnya, dia letakkan yang tajamnya di dadanya, sedangkan pegangannya di bumi, kemudian dia rebahkan badannya ke pedangnya sendiri. Yakni bunuh diri. Maka dia kembali, sahabat tadi menyatakan, sadaqa ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, sadaqa ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Apa yang kau maksud? Ya Rasulullah, engkau mengatakan dia ahli nar, ternyata dia mati dalam keadaan bunuh diri. Tidak sabar memikul sakitnya dan perihnya luka-luka yang dia dapatkan. Kemudian dia bunuh diri. Ikhwanuddin a'azakumullah. Demikian keadaan-keadaan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fima yabdulin nas, dia beramal pada apa yang tampak bagi manusia, amalan ahli jannah. Ternyata tercatat di lauhul mahfudz dia ahli jannah. Berarti mesti ujung-ujungnya dia akan berubah. Atau sebaliknya, seorang yang beramal dengan amalan ahli nar, fima yabdulin nas, ternyata ujung-ujungnya tiba-tiba dia tercatat, dan memang sudah tercatat dari dulu bahwa dia adalah termasuk ahli jannah. Berarti mesti ujung-ujungnya dia akan taubat. Dan siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib, dan Allah tidak menampakkan yang ghaibnya kepada siapapun kecuali beberapa perkara yang Allah wahyukan kepada para rasul. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Sehingga Nabi pun tahu fulan min ahli nar. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih aidan sebagai pendukung supaya lebih jelas. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah yang jujur dan terpercaya. Kata beliau inna ahadakum yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kalian terkumpul penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, sebagai cairan. Huma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu 40 hari juga. Huma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu pula 40 hari juga. Thumma yursal ilaihi al-malak fayunfakh fihi ar-ruh, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, kemudian ditiupkan ruh kepada daging yang sudah berbentuk tadi. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat yang dicatat dengan 4 catatan takdir. Bikat birizkihi, dicatat rizkinya. Wa ajalihi, dicatat ajalnya. Dan dicatat amalannya, amalihi. Wa syaqi au sa'id, dan dicatat pula syaqi am sa'id, dicatat pula bahagia atau sengsara. Apa maknanya? Maknanya dia sudah dicatat akan sengsara atau akan bahagia. Apakah dia ahli jannah atau ahli nar? Apakah dia beramal dengan amalan ahli jannah atau beramal dengan amalan ahli nar? Sudah dicatat ketika itu. Ditiupkan ruh dan dicatat 4 catatan. Rizkinya, ajalnya, dan amalannya, dan juga bahagia dan sengsaranya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka kata Nabi SAW, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang tiada ilah kecuali dia, demi Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, bahwa sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan penduduk surga sampai ketika antara dia dengan surga itu tinggal sedirah lagi. Dari ujung tangan sampai siku namanya sedirah. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian didahului oleh catatan takdir. Faya'mal bi'amali ahli nar, tiba-tiba sudah sejengkal lagi dia akan mati dalam keadaan baik, ternyata berubah. Kemudian beramal dengan amalan ahli nar, dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian memasuki. Wa in ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar, dan sebaliknya, salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar hingga antara dia dengan neraka tinggal satu dirak, tinggal sedikit lagi dia akan mati. Mati dalam keadaan baik, dalam keadaan jelek, amalan ahli nar. Fayasbiq alaihi alkitab, tiba-tiba didahului oleh catatan takdir, maka dia beramal dengan amalan ahli jannah di akhir hidupnya. Ketika sudah sekian lagi, sudah sejengkal lagi. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam jannah. Ini gambaran dari Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah itu sangat mahal harganya. Istiqamah terus sampai matinya, ini sungguh sangat tinggi nilainya dan sangat susah dicapai kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beramalah dan terus bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pada Allah dan meminta pada Allah. Wal ahaditsu fi hadzal babi katsirah, dan hadis yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Wa kadzalika al-athar 'anil salaf, demikian pula asar-asar dari salaf. Berkata Abu Umar Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya At-Tamhid, qad aktsara an-nas min takhrij al-athari fi hadzal bab. Manusia sudah banyak mentakhrij, meriwayatkan asar-asar mengenai masalah ini, tentang masalah qada wal qadar. Wa aktsar mutakallimun min al-kalam fi. Tetapi para mutakallimun, para ahli kalam, ahli filsafat, mereka banyak berbicara, memperbincangkan masalah ini. Tetapi ahli sunnah, mujtami'una alal iman bihadihil athar. Adapun ahli sunnah, mereka semua sepakat untuk beriman dengan asar-asar ini, dengan riwayat-riwayat ini, dengan berita-berita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam riwayat Ashabus Sunan, dalam Masanid, dalam Musnad-Musnad, dan dalam sekian kitab-kitab hadis diriwayatkan. Mutawatir tentang masalah qada wal qadar, dan termasuk takdir adalah ketentuan dia ahli jannah atau ahli nar. Maka para mutakallimun, ahli kalam, ahli filsafat, mu'tazilah, dan sejenisnya yang banyak memperbincangkan masalah ini, jangan digubris, jangan didengar, jangan pedulikan. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka ngoceh dengan ucapan mereka, qala Allah wa qala Rasul, sudah sangat jelas. Maka kata Ibn Abdul Barr, ahlus sunnah mujtami'un, ahli sunnah sepakat untuk beriman dengan hadis-hadis yang seperti ini. Imani takdir dan berupaya beramal. Imani berita-berita ini, bahwa ada manusia yang beramal dengan amalan ahli neraka, sampai ketika akan wafat, tiba-tiba dia menjadi ahli jannah. Atau sebaliknya, orang yang beramal dengan amalan ahli jannah seumur hidupnya, sampai ketika akan wafatnya, dia berubah beramal dengan amalan ahli neraka. Ini juga terjadi. Dengan qada'illah wa qadar. Sehingga jangan tenang-tenang merasa diri sudah saleh, merasa diri sudah mukmin, kemudian dia terlampau GR. Terlalu pede bahwa dia adalah ahli jannah. Padahal na'udzubillah, kalau Allah bolak-balikan hatinya, mudah bagi Allah. Karena semua hati-hati kita di tangan Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita di tangan Allah, di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Yani, semau Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung, bertawakal, meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan mendatang bismillahirrahmanirrahim taala wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.